الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله وأهل أمة الإسلام همهم بالله رحمني ورحمكم الله. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Sebelum kita masuk kepada penjelasan di dalam kitab Usul Sunnati, prinsip-prinsip sunnah dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala, ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang telah disyarah oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, karena hari ini sudah masuk malam kelima dari hari-hari di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, bulan terakhir dari bulan-bulan Hijriah. Setelah ini bulan Muharram, iya, penghujung tahun 1440 Hijriah. Ketika masuk Muharram, maka akan berganti menjadi tahun 1441 Hijriah. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ayumati salam hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa yang saya jelaskan ini adalah fawaid berulang di beberapa tempat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang di sebagian waktu beliau mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan. Bahkan hal ini disebutkan dalam hadis yang mulia di antara yang perlu saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum al-hadyu, hewan hadiah, al-udhiyah, dan juga hewan kurban. Berkurban adalah ibadah azimah. Berkurban adalah ibadah besar, ibadah mulia, ibadah agung. Sehingga kita pun harus memperhatikan berkaitan dengan ibadah kurban yang akan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin secara umum ataupun ahlus sunnah secara khusus. Bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana kiat-kiat dalam memilih hewan kurban, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang kedua hal itu. Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa al-hadyu, hadiah, hewan yang dihadiahkan, ma yuhdalil haram, yaitu apa yang dihadiahkan untuk tanah haram. Wa yuzbahu fihi min na'amin wa ghairiha, dan disembelih dari jenis hewan ternak dan yang lainnya, hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram dan disembelih dari hewan ternak dan yang lainnya, min na'amin, dari jenis hewan ternak, unta, sapi, kerbau, kambing. Unta penyembelihannya bukan sebagaimana yang dilakukan pada sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Namun unta itu ditusuk pada lubang leher. Ini lubang leher ini. Manusia pun punya lubang leher, namun yang dimaksud di sini yaitu unta. Ditusuk, diikat salah satu kaki depannya, kemudian ditusuk di sini sampai darahnya terkuras habis. Iya. Sehingga kita harus bisa membedakan mana penyembelihan dengan cara ditusuk dan mana penyembelihan dengan cara disembelih. Kemudian sapi, kerbau, al-jamus kal-bakor. Kerbau itu hukumnya sama seperti sapi. Ketika sapi bisa dijadikan sebagai hewan kurban, atau ketika sapi bisa dijadikan sebagai hewan hadiah ataupun hewan kurban, maka kerbau pun sama. Ketika daging sapi boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin, maka daging kerbau pun sama, boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin. Sumia bidzalika li'annahu yuhda ila Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai hewan hadiah karena hewan yang disembelih itu dihadiahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dihadiahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu, adapun hewan kurban. Pun hewan kurban yudhammil hamzati wa kasriha, dengan dhammah pada huruf hamzah al-u, al-udhiyah, al-udhiyatu wa kasriha, ataupun kasra pada huruf hamzah al-i, idhiyatu. Ma yuzbahu fil buyut yawm al-eid wa ayyam at-tashrik taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hewan yang disembelih di rumah-rumah. Hewan yang disembelih di rumah-rumah. Ini dasarnya, dasar penyembelihan hewan kurban itu di rumah-rumah. Sehingga ketika ada salah satu dari kaum muslimin menyembeli hewan kurbannya di rumah-rumah, maka ini perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Namun sekiranya hewan kurbannya dikumpulkan di salah satu pelataran masjid agar memudahkan koordinasi, pengaturan, dan memudahkan di dalam penyaluran, pembagian, maka hal ini lebih baik. Maka hal ini lebih baik. Yaumul Idi, pada hari Id, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah pelaksanaan salat Id. Iya. Setelah pelaksanaan salat Id. Yaumul Id yang dimaksud di sini adalah Idul Adha. Wa ayyam at-tasyriq, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram lil Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau membawakan khilaf yang panjang. Beliau membawakan khilaf, perbedaan para ulama tentang penetapan hari-hari tasyrik ini. Dan pendapat yang panjang. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang benar, ala sahih, yaitu 3 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. 3 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13. Jadi kalau digabungkan dengan tanggal 10 Dzulhijjah berarti 4 hari. Tanggal 10 Yaumul Id, hari Id. 11, 12, 13 Ayyamu Tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Wahai segenap manusia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. pendapat yang menyebutkan tentang ayyamu tasyriq, itu 3 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah, adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, taqarruban ila Allah. Dan penyembelihan hewan kurban pada yaumul Id, hari Id yang pertama, ataupun pada ayyamu tasyriq, pada hari-hari tasyriq itu, taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi perhatikan, wa ajma'al muslimuna ala mashru'iyatihima. Umat Islam sepakat, yaitu para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, sepakat tentang disyariatkannya penyembelihan yang pertama pada yaumul Id, pada hari Id, tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id. Dan yang kedua pada ayyamut tasyriq, pada hari-hari tasyriq. Setelah salat Idul Adha dilakukan penyembelihan, dan jika hewan kurban masih banyak yang belum disembelih, maka boleh untuk menyembelih pada hari-hari tasyrik ini. Boleh menyembelih pada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, boleh. Iya. Namun kalau sekiranya bisa terselesaikan pada yaumul Id, pada hari Id, setelah pelaksanaan sholat Id, itu lebih baik. Itu lebih baik. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Allamah Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau mengatakan, al-qurbanu lil khaliqi yaqumu maqam al-fidyati lin nafsi al-mustahiqati lit-talafi. Kurban itu untuk Sang Pencipta. Kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berkurban harus bisa memahami apa itu kurban. Orang yang berkurban harus bisa memahami ketentuan-ketentuan di dalam berkurban. Karena al-qurbanu lil khaliqi, kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kiat-kiatnya harus dipahami oleh orang yang akan berkurban. Yaqum maqam al-fidyati, sebagai pengganti fidyah. Al-fidyatu, fidyah itu adalah tebusan. Linnafsi, sebagai pengganti fidyah untuk jiwa. Al-mustahiqati litalafi, yang mungkin banyak berbuat salah. Iya, yang mungkin banyak berbuat salah. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam suratul Hajj ayat 34, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban, yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari hewan ternak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga ketika menyembelih harus menyebut nama bismillah, harus menyebut bismillah terlebih dahulu. Ketika dia menyembelih, dia ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahi biduni ar-rahmani ar-rahim, tanpa ada tambahan ar-rahman dan ar-rahim. Bismillah. Bismillahi wallahu akbar. Kalau itu sembelihan dia sendiri, maka dia tambah dengan doa, Allahumma taqabbal minni. Banyak riwayat tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minni. dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, wahai Allah, terimalah sembelihanku. Kalau sekiranya sembelihan itu berserikat tujuh orang, berserikat tujuh orang, iya, dan dia sendiri menjadi wakil dari ketujuh orang ini untuk melakukan penyembelihan, dia ucapkan bismillahi wallahu akbar allahumma taqabbal minna, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, wahai Allah, terimalah sembelihan kami. Iya. Namun sekiranya dia hanya diwakilkan untuk penyembelihan dan bukan hewan kurban milik dia yang disembelih, mungkin orang yang mau menyembelih itu takut melihat darah dan yang sejenisnya, sehingga dia wakilkan kepada salah satu dari kaum muslimin. Maka ketika dia diserahi amanah, diserahi tanggung jawab untuk menyembelih, tandanya dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Besar. Ini takbir. Allahumma taqabbal minhu, ya Allah, wahai Allah, terimalah sembelihannya. Kalau sekiranya yang menyerahkan kepadanya itu adalah orang yang berserikat tujuh orang, maka hendaknya ketika dia menyembelih bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minhum, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Besar, dia bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma taqabbal minhum, ya Allah, wahai Allah, terimalah sembelihan mereka. Yang termasuk perkara yang dilarang dan bahkan menduduki hukum haram, ketika dia diserahi amanah tanggung jawab untuk menyembelih dan bukan hewan kurban milik dia, namun dia berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk dirinya. Sembelihan itu milik satu orang. Dia menyembelih bismillahi wallahu akbar allahumma taqabbal minni. Karena menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, dia bertakbir, wahai Allah, terimalah sembelihan dariku, padahal ini bukan hewan kurbannya. Iya. Atau jika kurban itu kurban berserikat tujuh orang, dia diserahi tanggung jawab untuk menyembelihnya, kemudian dia mengatakan bismillahi wallahu akbar allahumma taqabbal minna, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, wahai Allah, terimalah sembelihan kami, padahal ini bukan sembelihan dia. Dia tidak berserikat dalam sembelihan itu. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Falam yazal zabhul manasiki wa iraqatud dima'i ala ismillahi masyru'an fi jami'il milal. Maka seluruh penyembelihan karena suatu ritual ibadah dan penumpahan darah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, masyru'an, disyariatkan, fi jami'il milal, di dalam tiap-tiap agama, di seluruh agama, di seluruh agama. Intaha, selesai perkataan al-imam al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah. Wahai segenap manusia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, fil fatawa, dalam fatawa beliau, tentang suatu pertanyaan, saya berkurban untuk saya dan untuk istri saya. Saya berkurban untuk saya dan untuk istri saya. Dan kurban itu dari uang saya, uang pribadinya. Apakah boleh bagi istri saya, apakah boleh bagi istri saya untuk mengikutkan ayahnya dan ibunya yang sudah meninggal dalam kurban tadi? Tadi dia menyertakan mertua laki-lakinya dan mertua perempuannya. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, maka Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menjawab dalam fatwa beliau, jika engkau menyembelih, jika engkau menyembelih dari hartamu untuk dirimu dan keluargamu, maka ini adalah amalan yang disyariatkan. Maka ini adalah amalan yang disyariatkan. Jika engkau memandang untuk mengikutkan ayah atau ibu istrimu, jika engkau memandang untuk mengikutkan mertuamu, maka hal itu tidak mengapa. Maka hal itu tidak mengapa. Adapun istrimu, maka dia tidak berhak untuk itu. Dia tidak bisa ikut mengatur kurbanmu. Yang ngatur suami, suami qawam, suami itu pemimpin. Istri enggak boleh ngatur-ngatur masalah kurban. Iya, kurban suaminya. Dia tidak boleh mengatur-ngatur. Maka engkau adalah yang berkurban untuk dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu sudah termasuk istri, termasuk anak-anak. Iya, jadi istri enggak perlu untuk turut campur. Maka jika engkau memandang untuk mengikutkan ayah istrimu atau ibunya ke dalam rumah tanggamu, maka hal itu tidak mengapa. Boleh. Sudah meninggal ini ya, mertuanya sudah meninggal, yang laki mertua laki-laki sudah meninggal, mertua perempuan sudah meninggal, maka diikut sertakan dalam kurbannya, boleh. Iya, ini fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Wa afdhalul haji al-iblu thumma al-baqar in ukhrija kamilan li kasrati samani wa naf'il fuqara'i thumma al-ghanam. Dan yang paling utama sembelihan hadiah ataupun kurban itu adalah unta. Unta, unta gemuk. Kemudian sapi, sapi atau kerbau. Iya. In ukhrija kamilan, jika dia ingin mengeluarkan secara sempurna. Likasrati saman, karena onta dan sapi ataupun kerbau itu lebih mahal. Iya. Lebih mahal dan lebih bermanfaat bagi al-fuqara. Lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Barakallahu fikum. Namun sekiranya dia menyembelih sapi seorang diri, tidak mau berserikat, boleh. Iya. Dia mampu, punya penghasilan cukup, bahkan lebih. Gak usah repot-repot cari teman untuk berserikat dalam tujuh ekor, satu ekor sapi untuk tujuh orang. Satu orang sendiri gak ada masalah. Kalau dia mampu dan tidak memberatkan dirinya. Satu ekor. Sekiranya masyarakat penduduk muhajirin ini yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu untuk berkurban satu orang satu ekor, luar biasa. Bisa berkurban dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar. Namun kalau sekiranya dia berserikat tujuh orang, jangan dipaksakan. Tidak masalah, silakan. Tuhan dia, sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thummal ghanam, kemudian kambing. Kemudian kambing. Ini kiat-kiat dalam memilih hewan kurban. Wa afdhalu kulli jinsin asmanuhu thumma aghlahu thamanan. Dan yang paling utama dari setiap jenis hewan yang akan dijadikan sebagai sembelihan kurban adalah asmanuhu. Hewan yang paling gemuk. Unta yang paling gemuk, sapi yang paling gemuk. Barakallahu fi. Kerbau yang paling gemuk, kemudian kambing yang paling gemuk. Atau ba'an. Ad-da'nu yaitu kambing atau yaitu domba, maaf. Ad-da'nu yaitu domba. Domba yang paling gemuk. Ini yang paling afdol, yang paling utama. Thumma aghlahu thamanan. Kemudian yang paling utama dari setiap jenis hewan yang dijadikan sebagai sembelihan kurban yaitu hewan yang paling mahal harganya. Sehingga terkadang paling gemuk, paling mahal ini dijadikan hujjah oleh para pedagang hewan kurban. Oleh para pedagang yang menjual hewan kurban. Ini yang paling utama. Iya, barakallahu fiik. Ini mimbabil afdaliyah sebagai bentuk keutamaan. Barakallahu fiik. Liqaulihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dalam suratul Hajj ayat 32. Penjelasan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Iya, kalau dia mampu untuk membeli hewan kurban yang gemuk, lakukan. Kalau dia mampu untuk membeli hewan kurban yang paling mahal, lakukan. Kemudian engkau rahasiakan. Jangan engkau sebarluaskan di tengah kaum muslimin. Hewan kurban saya paling gemuk, hewan kurban saya paling mahal. Ketika hewan kurban sudah ditata, diatur rapi di pelataran masjid, ataupun mungkin diikat di pekarangan rumahnya, kemudian ketika ada salah seorang dari kaum muslimin bertanya kepadanya, kamu berkurban tahun ini? Ketika dia menjawab iya, tidak cukup sampai di situ, dia mengatakan, kamu lihat, di antara seluruh hewan kurban yang ada di pelataran masjid, yang paling gemuk dan yang paling mahal itu punya saya. Jangan sampai seperti itu. Harus jaga, karena ini ibadah. Karena ini ibadah. Tidak ada yang punya hewan kurban yang lebih gemuk dan lebih mahal di pelataran ini kecuali punya saya. Jangan seperti itu. Dijaga. Karena ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Wa la yuzzi illa jazaa'u dha'f. Hewan kurban tidak sah melainkan domba. Wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhurin, yang usianya itu minimal 6 bulan domba. Wasaniyu mimma siwahu min iblin wa baqarin wa ma'zin. Adapun asaniyu yaitu selain itu dari jenis hewan unta, sapi dan ma'iz. Ma'iz itu kambing kacang. Ma'iz itu kambing kacang. Kecil-kecil dia. Iya. Kalau sekiranya dia berkurban dari jenis onta, dia cari onta yang gemuk, itu lebih utama. Dia berkurban dari jenis sapi, dia cari sapi yang paling gemuk, itu lebih utama. Jika dia berkurban dari jenis kerbau, dia cari kerbau yang paling gemuk, itu lebih utama. Dan jika dia berkorban dari jenis kambing, dia cari kambing yang paling gemuk, tentunya itu lebih utama, dan cari harga yang paling mahal. Jangan sudah kambing kacang kemudian kurus. Iya. Namun terkadang hewan juga stres, sehingga mungkin di daerahnya rumput hijau itu banyak. Ketika masuk kota, stres, harus adaptasi, harus menyesuaikan diri dengan makanan yang ada di perkotaan. Jika di sana makanan dia bisa pilih, rumput apa yang dia mau makan banyak. Namun di kota hanya dikasih kulit pisang, stres kadang. Atau daun kasbi, daun singkong, stres. Kadang dia kurus. Iya, barakallahu fiik. Iya, kalau di daerah Seram atau Pulau Buru makanannya luar biasa, banyak sekali. Tinggal digembalakan di daerah yang banyak rumput, bebas dia merumput. Tapi kalau di sini harus dicari pakannya oleh pemilik hewan kurban. Barakallahu fiik. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Wasaniyu min al-ibli ma tamma lahu khamsu sinin. Adapun asani dari jenis unta yaitu yang sudah genap berusia 5 tahun. Wa min al-baqar ma tamma lahu sanatan, dan dari jenis sapi yaitu telah genap berusia 2 tahun. Kerbau pun sama, 2 tahun. Kerbau pun sama itu dua tahun. Wa minal mazi ma tamma lahu sanatun, dan dari jenis kambing kacang yaitu telah genap usianya satu tahun. Wa yujzi ushatu fil haji an wahidin, dan dibolehkan menyembeli satu ekor domba untuk satu orang untuk sembelihan hadiah. Wa fil udhiyati tujzi'u anil wahidi wa ahli baiti, dan adapun sembelihan kurban boleh untuk satu orang dan ahlu baitihi, keluarganya satu orang. Wa tujzi'ul badanatu wal baqaratu fil hadi wal udhiyati an sab'atin, dan dibolehkan menyembelih al badanah. Badanah itu unta gemuk. Dan sapi di dalam sembelihan hadiah ataupun sembelihan kurban berserikat tujuh orang berserikat ini untuk menyembelih unta gemuk dan juga sapi ataupun kerbau. Iya, kalau sapi boleh disembelih sebagai sembelihan hadiah, maka kerbau pun bisa. Jika sapi bisa disembelih sebagai sembelihan kurban, kerbau pun juga boleh. Barakallahu fiik. Rawahu Thayyib liqauli Jabirin. Penjelasan ini berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhuma, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kulla sab'atin minna fi badanatin. Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berserikat di dalam unta dan sapi sebanyak tujuh orang. Iya, hadis ini riwayat Muslim. Wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Sahaha. Abu Ayyub radhiyallahu an, beliau mengatakan seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih satu ekor domba untuk dirinya, sembelihan kurban ini, menyembelih satu ekor domba untuk dirinya dan untuk ahli baitihi dan keluarganya. Fayakuluna, kemudian dia dan keluarganya makan dari daging domba yang sudah dia kurbankan. Wayut'imuna, dan dia pun memberi makan. Dan mereka pun memberi makan dari daging domba yang sudah mereka kurbankan. Maka di sini di dalam fatwa Lajnah Jaimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Jaimah. Di sini hewan kurban itu dibagi menjadi tiga. Iya. Pertama, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Dalam fatwa Lajnah Jaimah yang di saat itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Sehingga ketika menyembelih, orang yang sahibul kurban, dia mengatakan, saya selesai sembelih ini, saya mau ambil paha kanannya. Maka jangan dihalang-halangi, berikan. Itu hak dia. Namun kemudian dia mengatakan, maaf, hewan kurban ini seluruhnya saya mau ambil. Tidak bisa, ada aturannya. Sepertiga untuk dia makan bersama anggota keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Iya. Atau dia mengatakan, yang berserikat ini, satunya mengatakan saya ambil paha kanan. Yang jelas berarti sisa tiga kaki di sini. Paha kiri, dua kaki depan. Tidak mungkin orang semuanya mengambil paha kanan. Karena satu ekor itu hanya paha kanannya satu. Iya, saling memahami. Barakallahu fiik. Iya. La amru fi dzalika wasi'. Dalam perkara ini ada kelapangan. Karena orang yang menyembelih kurban atau pemilik hewan kurban, sahibul kurban ini, dia juga harus makan dari daging kurbannya. Jangan ketika dia menyembelih kambing, dia tidak mau ambil. Iya, padahal dia di dalam aturan Islam, dalam ajaran Islam, dia harus makan dari daging kurban yang dia sembelih atau yang dia wakilkan untuk disembelih oleh orang lain. Iya, saya enggak mau makan karena hewan kurban saya ini kan kambing, asam urat. Iya. Padahal di sini dalam penjelasan Abu Ayyub radhiyallahu an, fayakuluna, dia dan juga keluarganya itu makan dari daging hewan kurban miliknya. Iya. Fayut'imuna, dan mereka juga memberi makan. Masak ramai-ramai. Iya. Kemudian ajak warga muhajirin. Atau beberapa dari mereka, dari warga muhajirin. Ayo, ada undangan di rumah saya untuk makan daging hewan kurban. Silakan. Atau dia masak. Kemudian dia masukkan di kantong plastik bening, putih. Iya kan? Karena dia masukkan, dia ikat, dia bagi-bagi setiap rumah. Boleh. Ini namanya juga wayut imuna. Mereka memberi makan dari daging hewan kurban. Iya. Barakallahu fiik. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah, wasyatu afdalu min subu'il badanati awil baqarati. Dan satu ekor domba lebih utama dari sepertujuh unta gemuk dan sapi. Satu ekor domba dia lebih utama. Sepertujuh berarti satu ekor bagi tujuh. Betul? Betul atau tidak? Saya tanya ini. Betul. Berarti unta berserikat tujuh orang. Iya, masih lebih utama satu ekor domba dibanding satu ekor unta berserikat tujuh orang. Sapi sepertujuh. Sapi sepertujuh. Subu'in. Itu sepertujuh dari satu ekor sapi. Berarti satu ekor bagi tujuh. Tujuh orang. Maka ketika dia berkurban satu ekor domba lebih utama dari satu ekor sapi untuk tujuh orang. Perhatikan. Dan domba banyak. Terlebih tahun ini dijual oleh kaum muslimin. Kalau sekiranya mereka mau berkurban barakallahu fiik, sapi ataupun kerbau, silahkan. Iya, silahkan. Ada masalah? Naam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adapun penjelasan tentang hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, karena sudah masuk waktu. Iya, sudah masuk waktu ini. Naam. Sudah masuk waktu, maka kita cukupkan. Moga bisa dijelaskan pada waktu yang lain. Namun perlu saya ingatkan satu hal. Bagi orang yang sudah berniat untuk kurban, ketika masuk awal satu Zulhijjah, dia tidak boleh untuk memotong kuku ataupun memotong rambut. Dalam sebagian riwayat, tidak boleh melepaskan kulit yang hampir terkelupas pada anggota tubuhnya. Fa in fa'ala syai'an min dzalik, maka jika dia melakukan hal itu, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, bahkan hari ini sudah masuk malam kelima di bulan Zulhijjah, namun dia masih gunting rambut atau potong kuku. Iya, dia potong rambut, gunting kuku, atau mengupas kulit yang hampir terkelupas pada tubuhnya. Istaghfarallah, maka hendaknya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fidyata alih, dan tidak ada fidyah baginya, tidak ada tebusan baginya. Iya. Radhiyallahu barakallahu fiik. Naam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Pembacaan kitab Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, belum bisa diselesaikan. Belum bisa kita baca pada malam hari ini. Bismillah, akan dibaca nantinya setelah ayat mutasyrik. Hari Ahad 10 Zulhijjah. Senin, Selasa, Rabu, masih hari-hari tasyrik. Berarti belum bisa membaca kitab Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Orang masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Berarti dua pekan berikutnya baru kita membaca kitab Usulus Sunnah, membaca prinsip-prinsip sunnah. Satu hal yang perlu saya ingatkan, jaga malam seperti biasa untuk malam Selasa. Demikian pula yang menjaga di antara Bainul Maghrib wal Isya tetap harus di lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena beberapa waktu yang lalu sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang jok-jok motor mereka disobek. Iya, ini penting. Apa yang sudah disepakati oleh asatizah kemudian dijelaskan kepada penduduk yang ada di kampung ini, itu penting untuk dilaksanakan. Salah satunya itu. Iya, hari ini mungkin sekali. Bahkan kejadiannya itu 3 motor, ada yang memberi laporan juga bahwa 4 motor di malam itu. Iya, ini perlu untuk ditekankan dan butuh pengawasan dari setiap orang tua. Itu pengawasan dari setiap orang tua. Kemudian sudah disepakati oleh kita di sini bahwa waktu zuhur anak-anak itu di rumah. Namun banyak anak-anak yang berkeliaran di masjid, lantai atas, bahkan kadang main bola di lantai atas. Karpet digelar panjang, kemudian main bola di atas. Iya, banyak di lorong-lorong. Ini butuh perhatian dari orang tua. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai amalan saleh bagi setiap orang tua. Naam, naktafi bihadzal miqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.